بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فإخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Hilyatu Talibul Ilm karya Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita tentang adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagaimana telah kita pahami bersama, ilmu adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Sebaliknya, kebodohan, kejahilan tentang agama adalah pangkal segala kejelekan. Oleh karena itu, setiap muslim hendaklah berusaha untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Hanya saja, pada kenyataannya, tidak semua orang yang berusaha meraih ilmu yang bermanfaat itu kemudian mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Sebagian orang tidak bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena mereka tidak menghiasi dirinya dengan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu, di mana di dalam adab-adab tersebut terkandung kunci-kunci kesuksesan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, talabtul adab 30 sanatan wa talabtul ilma 20 sanatan wa kanu yatlubuna al adab qabla al ilm. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, aku mempelajari ilmu selama 30 tahun dan aku, atau sebelumnya beliau berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dan dahulu para ulama ussalaf mempelajari adab sebelum ilmu. Demikian pula disebutkan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ucapan sebagian salaf, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kata sebagian ulama salaf, kita lebih butuh sedikit adab dibanding banyak ilmu. Kita lebih butuh sedikit adab dibanding banyak ilmu. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan mungkin meraih ilmu yang bermanfaat apabila kita tidak menghiasi diri dengan adab-adab yang mulia. Sehingga dikatakan juga oleh Abdullah bin Wahab, "Ma ta'allamna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmihi." Yang kami pelajari dari adab Imam Malik itu lebih banyak dibanding mempelajari ilmunya. Dan juga dikatakan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Kadal adab yakun sulusai al-ilm." Hampir-hampir adab itu mencapai 2/3 ilmu. Maka demikianlah para ulama ustalaf memandang pentingnya adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan di hari-hari ini kita banyak menyaksikan bagaimana seorang penuntut ilmu tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Atau dia memiliki ilmu namun kurang memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Atau dia memiliki ilmu, rajin menuntut ilmu, tetapi malah dia menampilkan ilmu tersebut dalam rupa sesuatu yang jelek. Orang menjadi benci kepada ilmu, tidak mau menuntut ilmu, malas menghadiri majelis ilmu. Semua itu karena apa? Karena qillatul adab, kurangnya adab yang baik yang menghiasi kehidupannya. Jadi mempelajari adab dan mengamalkannya dalam kehidupan kita adalah kunci kesuksesan untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan keberkahan ilmu tersebut. Baik, kita akan memasuki pasal yang ketiga atau bab yang ketiga di dalam kitab ini. Walhamdulillah, kita sudah melewati dua bab. Bab yang pertama tentang adab-adab penuntut ilmu pada dirinya. Bab yang kedua tentang tata cara meraih ilmu dan mendapatkan ilmu. Maka kita masuk pada bab yang ketiga, adabut talib ma'a syaikhihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Masuk pada poin yang ke-18, adab yang ke-18 dari pasal yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah, ri'ayatu hurmati syaikh, menjaga kehormatan seorang guru. Menjaga kehormatan seorang guru. Menjaga kehormatan seorang muslim itu sangat dituntut di dalam Islam. Sebagaimana menjaga darah dan hartanya. Bahkan Nabi SAW telah menjanjikan orang yang menutupi aib seorang muslim demi menjaga kehormatannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda beliau SAW, "Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kenapa perlu menutupi aib seorang muslim? Demi menjaga kehormatannya. supaya dia tidak jatuh, agar dia tidak dihinakan. Ini bagi seorang muslim yang memiliki aib. Terlebih lagi bagi seorang muslim yang tidak memiliki aib. Dalam artian, dia orang baik. Dia selalu menjauhi perbuatan dosa, selalu bertakwa kepada Allah. Dan terutama lagi, kalau dia adalah guru kita. Yang namanya manusia tentunya mesti memiliki aib. Tidak terkecuali guru-guru kita. Iya. Maka Syekh di sini mengingatkan satu poin khusus menjaga kemuliaan dan kehormatan guru kita. Qala, beliau berkata, bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub bal la budda min syekhin tutqinu 'alayhi mafatihat talab. Kata beliau bahwasannya ilmu itu tidaklah diambil pertama kali dari kitab-kitab. Artinya seorang yang baru menuntut ilmu, maka bukan metode yang baik kalau dia lebih memfokuskan diri kepada kitab-kitab. Tidak menghadiri majelis ilmu. Itu salah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bab sebelum ini. Iya. Akan tetapi kata beliau, mestilah engkau mengambil ilmu dari seorang syekh, seorang guru, sampai benar-benar engkau menguasai ilmu tersebut dengan bimbingannya. Sehingga engkau mendapatkan kunci-kunci untuk meraih ilmu. Kalau seorang sudah pegang kuncinya, dia bisa buka sendiri nanti. Artinya kalau dia sudah mapan, dia sudah tahu metode-metode, dan sudah tahu rambu-rambu, maka ini semua akan menjaga dia dari kesalahan tatkala dia membaca buku-buku. Kalau dia belum mengerti, lalu dia langsung masuk ke buku-buku, kemudian dia dapatkan kitab-kitab yang menyesatkan, maka dengan mudahnya dia akan tersesat, atau dia terkena syubhat, atau dia salah paham. Iya. Jadi bukan menafikan kitab-kitab sama sekali, tidak. Bahkan kita dapat mengambil manfaat dari banyak kitab. Namun, seseorang tidak boleh, terutama di awal dia menuntut ilmu, hanya berdasarkan pada kitab-kitab ini. Iya. Apalagi kalau kitabnya kitab terjemahan. Di mana orang yang menerjemah ini mungkin salah di dalam menerjemahkan, atau salah dalam percetakan, dan lain sebagainya. Baik. Lita'man minal athar wazzalal. Engkau perlu mengambil ilmu dari seorang guru, sehingga engkau bisa meraih kunci-kunci ilmu, atau kunci-kunci dalam menuntut ilmu, sehingga juga agar engkau lebih aman dari kesalahan dan ketergelinciran-ketergelinciran. Ini pentingnya, menuntut ilmu dari seorang guru yang lurus manhajnya, benar akidahnya. Iya. Fa'alaika idzan bittahalli bi ri'ayati hurmatihi. Maka wajib bagimu kalau begitu untuk menghiasi diri dengan selalu menjaga kehormatan gurumu. Fa inna dzalika unwanun najah wal falah. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda atau kunci kesuksesan dan kemenangan. Ini subhanallah, adab yang sangat penting sekali. Bagaimana seorang bisa meraih ilmu yang bermanfaat, sukses dalam menuntut ilmu, maka dia harus senantiasa dalam kondisi menghormati dan memuliakan gurunya. Iya. Ini kunci kesuksesan. Sebab kalau dia tidak menghormati gurunya, bagaimana bisa ilmu itu masuk pada dirinya? Mungkin dia akan memandang remeh penyampaian yang diberikan oleh gurunya. Ini di satu sisi. Di sisi lain, berarti dia tidak memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Iya. Memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu termasuk ibadah. Jadi bukan sekedar agar sukses menuntut ilmu, tetapi dalam rangka penghambaan diri kepada Allah. Kita menghormati guru kita, kita menghormati orang yang memberikan ilmu kepada kita, kita memuliakan para ulama, itu bagian dari ibadah, penghambaan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya di dalam banyak ayat dan hadis telah memuliakan orang-orang yang berilmu. Maka sudah sepatutnya kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita menghinakan dan berlepas diri dari orang-orang yang telah dihinakan dan berlepas diri darinya Allah dan Rasulnya. Iya. Maka termasuk dosa yang sangat besar kalau kita menjatuhkan orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di antara manusia Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman, Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak mengetahui haknya seorang yang berilmu di antara kami. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khaira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, penduduk bumi dan langit, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, semuanya bersalawat terhadap orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka kita harus muliakan, kita harus hormati, apalagi kalau yang diajarkan kebaikan adalah diri-diri kita, tentunya lebih pantas untuk dimuliakan. Yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain saja, bukan kepada kita, mesti kita muliakan. Sebagaimana Allah dan Rasulnya, bahkan penduduk langit dan bumi, Bahkan hewan-hewan mendoakannya. Adapun makna salawat Allah kepadanya, maksudnya adalah pujian, sanjungan. Maka apatah lagi yang mengajarkan kita kebaikan. Iya. Maka dalil-dalil ini seluruhnya menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Berarti kita memuliakan para ulama, guru-guru kita adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, wattahsil wattaufik. Demikian pula kita akan mendapatkan ilmu dan diberikan taufik apabila kita memuliakan guru kita. Kenapa demikian? Kita akan bisa meraih ilmu dan Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk meraih ilmu tatkala kita memuliakan guru kita, dikarenakan kita telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab guru kita telah berbuat baik kepada kita. Tentunya mesti kita berterima kasih kepada mereka, bersyukur kepada mereka. Maka bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita adalah termasuk kesyukuran kepada Allah. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya, tatkala kita bersyukur kepada guru kita dengan memuliakan dan menghormatinya, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Maka sebagaimana yang telah Allah janjikan, orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kalian mengingkari nikmat itu, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Iya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka cukupilah dia. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Namun apabila kalian tidak mendapati sesuatu untuk mencukupinya, maka doakanlah baginya sampai kalian melihat bahwa kalian telah mencukupinya. Jadi ini secara umum terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, siapa saja. Minimal kita doakan. Apa doanya yang terbaik? Jazakallahu khaira. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa tersebut terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, faqad ablagha fis sana. Dia telah sampai pada puncak di dalam sanjungan. Iya. Ini minimalnya. Dan ini berlaku secara umum. Siapa saja yang berbuat baik kepada kita. Terlebih lagi guru kita. Yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Dan memperingatkan dari kita jalan kesesatan. Menunjukkan kepada kita nikmat yang abadi. Nikmat yang terbesar. Dan memperingatkan kita bahaya yang paling besar. Yaitu kesyirikan dan kekufuran. Perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Ini lebih pantas untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian kata Syekh, "Falyakun syekhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa takdirin wa talattufin. Maka hendaklah engkau jadikan gurumu tempat pengagunganmu, yakni penghormatan, pemuliaan, demikian pula kelembutan. Ini adab yang harus kita miliki kepada guru kita. Penghormatan, pengagungan, pemuliaan, dan kelembutan. Fakhud bima jami'il adab. Maka ambillah semua bentuk adab yang baik ma'syaikhika, terhadap gurumu. Fi julusika ma'ahu. Apakah tatkala engkau duduk bersamanya. Wa tahadduts ilaih, dan berbicara dengannya. Wa husnis su'al wal istima', dan bagusnya pertanyaan serta sikapmu dalam mendengar. Ini di antara adab-adab yang sangat beliau tekankan. Perhatikan adabmu tatkala kamu duduk bersama gurumu, yakni duduk di majelis ilmu. Adapun kalau di majelis biasa, maka ini lebih ringan ya, tetapi tentunya tetap dituntut beradab. Namun lebih ditekankan lagi tatkala di majelis ilmu. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau menjelaskan di antara bentuk su'ul adab, adab yang jelek ketika duduk di majelis ilmu adalah memanjangkan kaki di hadapan guru atau di majelis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, duduk sambil bersandar. Kata beliau, ini bentuk adab yang kurang baik dari seorang penuntut ilmu. Kakinya dipanjangkan ke depan atau duduk sambil bersandar. Iya. Demikian pula tatkala kita berbicara dengan guru kita, maka mesti dengan pemuliaan. Jangan seperti kita berbicara terhadap teman kita. Mesti dibedakan. Dan juga kata beliau, husnus soal. Kalau mau bertanya, maka baguslah dalam bertanya. Pilih ucapan-ucapan yang paling tepat, paling bagus. Dan ini penting bagi seorang penuntut ilmu, sehingga dikatakan para ulama, husnus soal nisful ilm. Bagusnya pertanyaan adalah setengah ilmu. Karena bertanya adalah salah satu pintu ilmu. Salah satu pintu ilmu adalah bertanya. Oleh karena itu, kalau seorang bertanya yang baik, dia sudah mendapatkan setengah ilmunya. Kalau pertanyaannya enggak jelas, enggak tahu arahnya kemana, panjang lebar, maka orang yang mau menjawab pun bingung. Iya. Atau jawabannya akan kurang mengena. Dan juga husnul istima', mendengar dengan baik. Bagaimana bentuk mendengar dengan baik? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, mendengarkan ilmu yang baik itu adalah hadirnya badan dan hati serta sorot mata itu di hadapan orang yang berbicara. Itu namanya mendengar yang baik. Bukan badannya di sini, hatinya melayang-layang. Iya. Dan ini termasuk adab-adab menuntut ilmu yang telah disebutkan ulama sejak dahulu. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, awalul ilmi an-niyah, thummal istima', thummal faham, thummal amal bihi, thummal da'watu ilaih. Kata beliau rahimahullah, awal daripada ilmu adalah niat. Yakni niat yang benar, niat yang lurus. Kemudian mendengarkan, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Jadi, mendengar yang baik, memperhatikan dengan seksama, hadirnya hati di dalam majelis ilmu adalah bagian dari adab yang baik terhadap guru kita. Dan juga termasuk pemuliaan terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi yang disampaikan. Dan secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diamlah. Maka tidaklah pantas kalau kita berbicara di majelis ilmu tanpa diizinkan oleh syekh, oleh guru kita. Tidak pantas ketika ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi dibacakan, kemudian kita ngerumpi. Ini bukan saja kita tidak bisa meraih ilmu, tapi kita mengganggu orang yang kita ajak berbicara tersebut. Jadi, benar-benar harus diperhatikan. Baik. Kemudian kata beliau, wa husnil adab fi tasaffuhil kitab amamahu wa ma'al kitab, dan juga hendaklah beradab yang baik tatkala membuka lembaran-lembaran buku di hadapan beliau, dan juga adab yang baik bersama kitab kita. Iya, ini harus beradab yang baik. Kita punya kitab, maka di situ ada nama-nama Allah, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kita muliakan, dijaga, dirapikan. Jangan taruh sembarangan. Iya. Jangan taruh di bagian bawah. Kemudian kita ada di atasnya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang seorang talib, dia duduk di atas kursi, kemudian tasnya dia taruh di bawah kursinya. Padahal di situ ada ayat-ayat Allah. Itu enggak pantas. Iya. Harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Baik. Wa tarkit tatawul. Dan hendaklah meninggalkan keangkuhan. Jangan angkuh terhadap guru kita. Bersikap yang menunjukkan tawadu terhadapnya. Dan keangkuhan seseorang adalah penghalang di dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan para ulama, la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan meraih ilmu orang yang pemalu dan orang yang angkuh atau sombong. Malu di dalam menuntut ilmu itu bukan malu pada tempatnya. Dan sebetulnya itu bukan malu. Itu namanya kelemahan. Kalau malu itu malu berbuat jelek. Malu melakukan pelanggaran terhadap syariat. Itu namanya malu. Iya. Dan juga orang yang sombong, ini akan terhalangi dari ilmu. Apalagi dia menyombongkan diri terhadap gurunya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahaya kesombongan atau hakikat kesombongan. Beliau berkata, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menganggap remeh manusia tercela, apalagi kalau gurunya sendiri yang dia anggap remeh. Iya, ini sesuatu yang tercelah. Walaupun guru kita masih muda, misalkan, atau hanya lulusan pesantren di kampung, enggak pernah ke luar negeri misalkan, tetap mesti kita muliakan. Jangan kita sombong. Dan juga dikatakan para ulama, wal ilmu harbun lisyabab al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu memerangi pemuda yang sombong sebagaimana air tidak mungkin mengalir ke tempat yang tinggi. Kemudian kata Syekh, wal mumarah amamahu, dan hendaklah meninggalkan perdebatan di hadapannya. Ini juga termasuk penghalang ilmu, mendebat guru kita. Dan ini tercelah. Berdebat itu asalnya adalah sesuatu yang tercelah, walaupun kadang-kadang dibutuhkan sesuai kadarnya. Tetapi asalnya dia adalah sesuatu yang tercelah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadalah." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Iya. Maka mendebat orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, ini termasuk adab yang tercelah. Dan termasuk bentuk debat, dikatakan para ulama, tatkala syekh mengajarkan kepada kita atau menjawab pertanyaan kita, kemudian kita mengatakan kepadanya, tapi kan kalau begini, nanti jadinya begitu. Nanti kalau begini, begitu jadinya. Seterusnya. Ini termasuk adab yang jelek. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Wa adamu taqaddum alaihi bil kalam. Wa adamu taqaddum alaihi bi kalamin aw masirin. Dan janganlah engkau mendahului gurumu di dalam berbicara atau dalam berjalan. Iya. Ini juga bentuk penghormatan. Di dalam berbicara, kita berikan kesempatan syekh untuk berbicara. Jangan kita memotong ucapannya. Jangan kita banyak bicara. Demikian pula di dalam berjalan sekalipun. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kunna idza ra'ayna syekh min ba'id naqif wa nusallim. Dahulu kami, ketika beliau masih menuntut ilmu, kalau kami lihat syekh dari jauh, maka kami berdiri, kami diam di tempat, dan kami mengucapkan salam. Ini bentuk penghormatan mereka kepada syekh. Iya. Dan juga beliau mengatakan, wa idza kunna ma'ahu nadkhul masjid numakkinuhu an yadkhula qablana. Kalau kami berjalan bersama guru dan murid, maka kata syekh, kami akan biarkan beliau masuk lebih dulu ke masjid. Ini bentuk pemuliaan. Walaupun Syekh Utsaimin mengatakan, saya pribadi enggak suka kalau murid saya sampai seperti itu menghormati saya. Yang saya suka, minimal dia mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ini adab yang baik, karena itu adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Au iktharil kalam indahu. Atau memperbanyak ucapan di sisinya. Ini hendaklah dihindari. Au mudakhalatuhu fi hadithihi wa darsihi bi kalamin minka. Atau memotong ucapannya atau pelajarannya dengan ucapan darimu. Ini sangat tercelah. Di majelis syekh lagi berbicara, kita potong ucapannya dan pelajarannya dengan sebuah pertanyaan misalkan. Iya. Apalagi dengan ucapan-ucapan lain yang enggak ada hubungannya dengan pelajaran. Iya. Ini tercerah. Ini sangat tercelah. Awil ilha alaihi fi jawabin. Atau terus-menerus mengulang-ulang jawaban kepadanya. Padahal dia sudah dengar. Mutajanniban al-ikthar minas soal. Dan hendaklah menjauhi banyak bertanya. Bertanya boleh. Tetapi hendaklah menjauhi banyak bertanya, apalagi sesuatu yang kurang manfaatnya. Ma'asyuhudil malak. La siyama ma'asyuhudil malak. Terutama bertanya di majlis ketika banyak orang yang menyaksikan. Fa inna hadza yujibu lakal gurur walahul malal. Karena yang demikian itu dapat membuat engkau tertipu, yakni tertipu menganggap dirimu lebih baik, dan juga akan membuat syekh itu menjadi bosan. Iya. Jadi demikianlah, seorang penuntut ilmu harus memuliakan gurunya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, hendaklah kita menganggap guru kita itu memiliki dua kedudukan. Pertama, gurukan sebagai apa namanya? Kedudukan sebagai pengajar, dan kedua, kedudukan sebagai pendidik. Yaitu pengajar yang mengajarkan ilmu dan pendidik yang mengajarkan adab. Iya. Maka seorang penuntut ilmu benar-benar memuliakan gurunya. Kalau seorang penuntut ilmu itu masih ragu dengan gurunya, sehingga dia tidak memuliakan gurunya, maka dia telah terjatuh pada dua kesalahan. Pertama, kesalahan di dalam sikap, di dalam akhlak yang seharusnya dia memuliakan gurunya. Yang kedua, kesalahan di dalam manhajnya. Iya. Sebab seorang penuntut ilmu, tatkala dia datang kepada gurunya, maka dia akan membangun keilmuannya melalui pengajaran gurunya tersebut. Kalau dia tidak memuliakan gurunya, maka yang rugi adalah dia sendiri, buang-buang waktu saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wala tunadihi bismihi mujarrada. Janganlah engkau memanggil gurumu dengan namanya saja. Iya. Au ma'alaqabihi. Atau disertai dengan julukannya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, ya Syekh Fulan. Wahai Syekh Fulan, disebut namanya. Ini enggak pantas. Balkul ya Syekhi. Tetapi katakanlah, wahai Syekhku, guruku. Au Syekhana, atau guru kami. Ini yang seharusnya. Jangan kita panggil dengan namanya. Fala tusammihi. Jangan engkau sebut namanya. Fa innahu arfa'u fil adab. Karena yang demikian itu lebih tinggi di dalam adab. Iya. Jadi, saya ingatkan lagi yang sudah kita lewati, bahwa perhatikan di dalam majelis ilmu, mendengar yang baik, tidak berbicara. Dan kalau ada yang berbicara, mengajak kita berbicara, jangan mau. isyaratkan dia untuk diam. Iya. Kalau mau bertanya nanti, ada sesi bertanya jawab. Demikian pula ketika kita memanggil guru kita, kata beliau, jangan panggil dengan namanya. Ucapkan wahai guruku atau guru kami. Ini lebih tinggi di dalam adab. Wala tukhatibhu bita'il khitab. Dan janganlah engkau berbicara kepadanya dengan menggunakan ta'ul khitab. Apa itu ta'ul khitab? Seperti mengatakan kamu, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Ini enggak pantas kita katakan kamu dari mana misalkan kepada guru kita. Iya. Au tunadihi min bu'din min ghairi tirarin. Atau engkau memanggilnya dari jauh. Manggil dari jauh sambil teriak. Tanpa ada keadaan yang menuntut demikian. Ya, misalkan Syekh mau jatuh di lubang, ya. Tentunya harus diberikan peringatan walaupun terpaksa harus berteriak. Baik. Wanzur ma zakarahullahu ta'ala minad dilalah alal adab ma'a muallimin nas al khaira sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah apa yang Allah sebutkan dari pendalilan terhadap adab, atau yang menunjukkan terhadap adab bersama pengajar manusia kebaikan, pengajar kebaikan terhadap manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da al-ayah. Kata Allah, janganlah kalian menjadikan seruan Rasul di antara kalian seperti seruan antara kalian sebagian kalian terhadap sebagian lainnya. Iya. Berbeda. Seruan terhadap Rasul dan seruan terhadap sesama kita. Atau seruan terhadap guru kita dan seruan terhadap sesama kita. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah jangan kamu panggil beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, sebagaimana kamu memanggil antara teman-temanmu, antara kamu dengan teman-temanmu. Iya. Ini tidak boleh, tetapi panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Enggak boleh panggil Muhammad, enggak boleh panggil nama. Baik. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, jangan kamu samakan panggilan Nabi kepadamu seperti panggilan orang lain kepadamu, atau seperti panggilan temanmu kepadamu. Maksudnya apa? Kalau panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mesti dijawab. Adapun kalau panggilan orang lain, itu terserah kamu mau dijawab atau tidak. Artinya panggilan temanmu yang selevel denganmu. Iya. Terserah kamu mau dijawab atau tidak. Iya. Adapun panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dijawab. Maka di sini ada dua penafsiran, dan dua penafsiran tersebut juga memiliki sisi pendalilan terhadap sikap kita terhadap guru kita. Iya. Tentunya kita tidak samakan dalam memanggil guru kita dan memanggil teman kita. Sebagaimana kita memanggil orang tua kita beda dengan memanggil adik kita. Demikian pula menjawab panggilan, ini sebaliknya. Beda menjawab panggilan teman kita dan menjawab panggilan guru kita. Baik. Wa kama la yaliku, sebagaimana kata Syekh, tidak pantas antakula liwalidika zil ubuwah at-tiniyah, engkau mengatakan kepada bapakmu yang merupakan seseorang yang engkau adalah keturunannya. Atau dalam bahasa Syekh di sini, bapak secara tanah, maksudnya dari sisi nasab. Iya. Ini beliau ingin kita memandang bahwa guru kita itu tidak kalah mulianya dengan bapak kita sendiri. Kalau bapak kita sendiri hubungannya hanya nasab, penciptaan dari tanah. Kalau guru kita dinisbatkannya lebih terpuji. Al-ubuwah ad-diniyah. Bapak secara agama atau secara ilmu. Iya. Maka kepada bapak kita enggak pantas kita memanggil ya fulan. Enggak pantas kan kita sebut namanya. Au ya walidi fulan, atau wahai bapakku, kemudian kita sebut namanya. Fala yajmul bika ma asyaikhika, maka tentunya tidaklah baik, tidak elok engkau memanggil gurumu dengan panggilan namanya. Waltazim tawqiral majlis, kemudian berikutnya kata beliau, hendaklah engkau selalu memuliakan majlis ilmu tatkala bersama gurumu. Wa idhar as-surur min ad-darsi wal ifadah bihi, dan juga menampakkan kegembiraan dengan pelajaran tersebut serta mengambil faedah darinya. Maksudnya apa? Tatkala di majelis ilmu kita tampakkan diri kita sebagai penuntut ilmu yang antusias, semangat, bukan tidur di majelis ilmu. Iya. Atau kelihatan malas-malesan, tidak ada persiapan, tidak mencatat. Ini enggak ada semangat menuntut ilmu. Iya. Gurunya yang lihat lebih enggak semangat lagi jadinya. Iya. Tunjukkan bahwa kita mau mengambil faedah dari guru kita. Iya. Jadi tunjukkan semangat. Dan ini penting sekali. Sebab kalau muridnya semangat, ini juga akan berpengaruh kepada gurunya. Iya. Kalau guru lihat mulis malasan, maka gurunya akan lebih malas lagi. Iya. Kemudian kata Syekh, wa idza badalaka khata' min asy-syekh aw wahmun, dan apabila nampak bagimu suatu kesalahan dari gurumu. Ya, guru juga manusia. Dia mungkin salah. Atau waham, sesuatu yang dia belum menguasai dengan baik. Fala yusqituhu dzalika min ainaik, maka janganlah hal itu menjatuhkan gurumu di hadapan kedua matamu. Iya. Jadi kalau ada satu kesalahan dari guru kita, ada sesuatu yang dia belum kuasai dengan baik, jangan jadikan itu sesuatu yang menjatuhkan dia. Kenapa? Fa innahu sababun lihirmanika min ilmih. Karena kalau begitu akan menjadi sebab engkau tidak mendapatkan ilmunya. Wa man dzalladzi yanju minal khata'i saliman? Dan siapakah yang mampu benar-benar selamat dari kesalahan? Tidak ada kan? Jadi dalam proses kita menuntut ilmu mesti harus kita dapatkan guru kita itu mesti ada kesalahannya. Dia bukan malaikat. Dia bukan seorang nabi dan rasul yang maksum. maka jangan sampai karena ada satu dua kesalahan guru kita, kemudian kita meninggalkan dia. Akhirnya siapa yang rugi? Yang rugi kita juga. Iya. Akan tetapi, bukan bermakna kita mendiamkan kesalahan tersebut. Justru, sebagai tanda pemuliaan dan cinta kita kepada guru kita, kita ingatkan dia. Kita nasihati. Tetapi, tentunya beda cara kita menasihati teman kita dan guru kita. Iya. Dan juga beda, terlebih lagi ya, di dalam menasehati ahlul bid'ah dan menasehati seorang ahlus sunnah. Beda caranya. Jangan disamakan. Sebagian orang dengan dalih menyingkap penyimpangan. Jangan sampai manusia tersesat. Kemudian dia samakan gurunya yang ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Dia tulis di internet, dia jelek-jelekan, dia sebarkan aib-aibnya. Ini namanya kurang ajar terhadap gurunya. Iya. Bukan seperti itu. Tetapi datangi gurumu dengan baik, sampaikan. Walaupun kadang-kadang, kalau di majelis ilmu, perlu kita sampaikan secara langsung kesalahannya di majelis ilmu tersebut. Tetapi tetap dengan penuh adab. Kenapa perlu? Karena dia juga mengharapkan diingatkan. Karena jangan sampai apa yang dia sampaikan salah itu sudah terekam, atau murid-muridnya salah paham dan tersebar. Dia sendiri mengharapkan diingatkan, tapi tentunya dengan penuh adab. Iya. Walaupun asalnya, kalau kita mengingatkan guru kita, ingatkan secara tersembunyi. Iya. Itu juga sangat baik. Oleh karena itu, menasihati guru kita apabila ada yang salah darinya, itu bagian dari pemuliaan terhadapnya dan nasihat terhadapnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Kulna liman?" Kami berkata, "Bagi siapa ya Rasulullah?" Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata beliau, bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kitabnya, atau sebelumnya bagi kitabnya, kemudian bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Siapa pemimpin kaum muslimin di sini? Ini mencakup umara, pemerintah, dan ulama. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, beliau menjelaskan yang dimaksud menghormati para ulama atau menghormati orang-orang yang berilmu ada 5 perkara. Yang pertama, mencintai mereka. Yang kedua, menolong mereka dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, membela kehormatan mereka. Yang keempat, meluruskan kesalahan mereka dengan adab dan penghormatan. Yang kelima, menunjukkan cara yang terbaik di dalam mendakwahi manusia. Kemudian, pada syarah hadis ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga menjelaskan kepada kita bagaimana menyikapi seorang yang berilmu yang terjatuh dalam kesalahan. Maka ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, melakukan tasabbut, pemastian akan berita kesalahan seorang alim. Ini secara umum ya, alim manapun, apalagi kalau guru kita. Kemudian tahapan yang kedua, melakukan penelitian. apakah yang dianggap salah itu benar-benar salah? Ataukah hanya isu-isu saja? Ataukah sebetulnya itu tidak salah? Bahkan itu pendapat yang benar? Atau itu adalah ucapan yang mengandung kemungkinan benar, mengandung kemungkinan salah, kemudian oleh lawan-lawannya dibawa kepada makna yang salah? Jadi harus diteliti terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang ketiga, apabila hal itu bukan suatu kesalahan, maka yang kita lakukan adalah membela orang yang berilmu tersebut. Kemudian tahapan yang keempat, apabila misalkan ternyata itu adalah sebuah kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah tiga hal. Yang pertama, kata beliau, menghubungi langsung orang yang berilmu tersebut dengan penuh adab dan sopan santun. Kemudian engkau katakan kepadanya, aku mendengar darimu kesalahan ini dan itu, maka aku ingin engkau jelaskan kepadaku sisi kebenarannya, sebab engkau lebih tahu dariku. Ini adab kesopanan kepada orang yang berilmu, apalagi terhadap guru kita. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, setelah jelas bahwa ternyata orang yang berilmu ini salah, maka engkau memiliki hak untuk munakasyah, yaitu menyampaikan pendapatmu untuk meluruskan dia. Namun ini tetap dilakukan dengan penuh adab dan penghormatan. Iya. Kemudian yang ketiga, Syekh mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang, bersikap keras dan menyebarkan aib-aib seorang alim, seorang yang berilmu, seorang pengajar kebaikan, ini adalah perbuatan yang paling jauh dari manhajus salaf, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, walaupun orang yang melakukannya menganggap itulah manhaj salaf. Iya. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ibanah, menjelaskan bahwasannya berbeda tatkala kita meluruskan kesalahan ahlul bid'ah dengan kesalahan seorang ahlus sunnah. Kesalahan ahlul bid'ah kita ingatkan secara terang-terangan dan kita tahzir dia. Kita ingatkan umat dari bahayanya. Adapun kesalahan seorang ahlus sunnah, maka kita ingatkan secara sembunyi, itu yang pertama. Namun tidak mengapa kita ingatkan secara terang-terangan. Namun tentunya dengan penuh adab, dengan sopan santun, dan bukan untuk menjatuhkannya, beda. Iya, betul. Kalau suatu ucapan yang menyimpang sudah tersebar, maka dibutuhkan juga untuk meluruskannya secara terang-terangan. Dan ini seperti yang difatwakan para ulama kita, termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan. Tapi itu tidak bermakna kita kemudian menjelek-jelekkan orangnya, kita menganggap dia orang sesat, menyimpang, padahal dia seorang ahlus sunnah. Jadi bedakan. Iya. Ini yang tidak dipahami oleh banyak penuntut ilmu, dikarenakan mereka memasuki area yang bukan bagian mereka. Iya. Jadi demikian menyikapi kesalahan guru kita. Qala, kemudian beliau berkata, wahdhar antumarisa ma'ahu mayudjiruhu, dan berhati-hatilah jangan sampai engkau membuat suatu perkara-perkara yang bisa membosankan gurumu. Iya, atau menyudutkannya. Wa minhuma yusammihi al-muwalladun harbul a'sab. Di antara bentuknya adalah apa yang dinamakan oleh orang-orang sekarang dengan istilah perang urat saraf. Bimakna, maknanya imtihanu syekh alal qudrah ilmiah wa tahammul, yaitu menguji guru kita tentang kemampuan ilmunya dan kekuatan hafalannya. Ini enggak pantas ya, kurang ajar talib seperti ini ya, penuntut ilmu seperti ini bertanya bukan untuk mencari ilmu, cuma untuk menguji gurunya. Kalau guru menguji muridnya wajar, itu bagus ya, itu bagian dari pengajaran. Tapi kalau seorang murid menguji gurunya, ini enggak bagus. Iya, itu bukan adab yang baik. Baik menguji kemampuan ilmunya atau menguji hafalannya. Wa idza badalaka al-intiqal. Kemudian Syekh mengatakan, dan apabila nampak bagimu bahwa kamu akan pindah guru, ila syekhin akhar, kepada guru yang lain, fasta'zinhu, maka minta izinlah kepada gurumu. Iya. Fasta'zinhu bidzalik, minta izinlah kepada gurumu. Ya misalkan ya, ada dua jadwal yang bertabrakan. Kita biasa menghadiri satu majelis, kita mau menghadiri majelis yang lain, minta izin. Kenapa? Fa innahu ada'a li hurmatihi. Karena yang demikian itu lebih menjaga kehormatannya. Wa amlak liqalbihi fi mahabbatika wal ataf alaik, dan lebih mengikat hatinya untuk mencintaimu dan berlaku lembut kepadamu. Ini yang pertama, faedah yang pertama. Iya. Jangan begitu saja kita meninggalkan majelis guru kita. Itu bukan adab yang baik. Faedah yang pertama, akan terjalin hubungan yang baik. Bukankah kita diperintahkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, apalagi kepada guru kita. Dan juga ada faedah yang kedua, disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kalau kita minta izin kepada guru kita menuju guru yang lain, maka kita akan diberikan pengarahan apakah guru yang lain yang kita tuju tersebut sudah benar-benar pantas kita ambil ilmunya atau belum. Karena mungkin kita belum kenal. Iya. Dipahami ya? Jadi, kalau misalkan ternyata guru yang akan kita datangi adalah seorang yang menyimpang, maka guru kita tentu akan mengingatkan kalau kita minta izin. Tapi kalau kita pergi diam-diam, tanpa diketahui guru kita, kita sudah hadir di majelisnya, sampai akhirnya kita termakan syubhat-syubhatnya. Iya. Atau akhirnya apa? Kita jadi benci kepada guru kita sendiri. Kita jadi tidak beradab kepada guru kita sendiri. Karena kita mendatangi guru yang lain yang tidak mengajarkan kebaikan kepada kita. Tidak mengajarkan adab yang baik. Baik. Jadi dua faedahnya kalau kita minta izin kepada guru kita untuk berpindah majelis. Qala ila akhir jumlatin minal adab ya'rifuha bittaba' kullu muwaffaq mubarak. Demikian pula kata Syekh, semua bentuk adab yang baik yang dapat diketahui secara tabiat. Secara tabiat manusia dapat kita ketahui, yakni diketahui oleh setiap orang yang diberikan taufik dan orang yang diberkahi. Jadi hakikatnya kalau kita lihat adab-adab ini, sebagian besarnya dimengerti oleh tabiat manusia. Kalau saja kepada sesama muslim kita harus berlaku baik, terutama kepada guru kita lebih baik lagi. Wafa'an lihaqqi syaikhika fi ubuwwatihi ad-diniyah, sebagai bentuk pemenuhan hak gurumu di dalam al-ubuwwah ad-diniyah, kedudukannya sebagai bapak bagimu dari sisi agama. Iya. Jadi kalau orang tua kita saja, mereka adalah orang tua kita dari sisi nasab. Iya. Atau dalam istilah syekh, dari sisi yang sama-sama berasal dari tanah. Maka orang tua kita dari sisi agama, yang mengajarkan agama kepada kita, tentunya juga sangat pantas untuk kita muliakan. Iya. Aw ma yusammihil qanun al-Irlandi bismir radha al-adabi. Atau seperti yang diistilahkan oleh aturan perundang-undangan Irlandia dengan nama ar-radha al-adabi. Persusuan adab. Iya. Ini istilah yang disebutkan dalam maqasid asy-syari'ah. Persusuan adab. Jadi bukan persusuan secara nasab. Wa tasmiyatu ba'dil ulama lahu al-ubuwah ad-diniyah al-yak. Dan penamaan para ulama terhadap guru itu yang memiliki kedudukan sebagai bapak secara agama itu lebih layak dibanding istilah persusuan adab. Iya. Jadi bapak dari sisi agama itu lebih layak. Watarkuhu ansab, dan meninggalkannya lebih pas, kata beliau. Iya. Apa maksudnya meninggalkan di sini? Barangkali lebih baik enggak usah digunakan istilah-istilah ini. Wallahu alam. Kemudian kata Syekh, wa'lam, dan ketahuilah, annahu biqadri riayati hurmatihi yakunun najah wal falah. Ini poin penting. Kata beliau rahimahullah, bahwasannya sejauh mana engkau menjaga kemuliaan gurumu, demikian pula sejauh itu engkau akan meraih kesuksesan dan kemenangan. Wa biqadril faut yakunu min alamatil ikhfaq. Dan sejauh mana engkau tidak memuliakan gurumu, sejauh itu pula tanda-tanda kegagalan. Jadi ini termasuk adab yang sangat penting. Baik. Kemudian di bagian akhir beliau mengatakan tanbihun muhim, peringatan penting. U'idzuka billah min sani'il a'ajim. Aku memperlindungkan engkau kepada Allah dari perbuatan atau dari mengikuti perbuatan orang-orang ajam. Iya, orang-orang ajam di sini bisa maknanya orang asing selain Arab, bisa maknanya orang-orang kafir selain kaum muslimin. Wat-turuqiyah. Demikian pula apa yang dilakukan oleh orang-orang tarekat, yakni tasawuf atau sufiyah. Wal-mubtadi'atil khalafiyah, dan ahlul bid'ah yang tidak mengikuti jalan salafiyah, tetapi yang mereka ikuti adalah khalafiyah. Minal khudu'il kharij an adabi syar'i, yaitu bentuk ketundukan yang sudah keluar dari adab-adab syariat. Nah, ini beliau ingatkan sisi yang lain. Bahaya mengagungkan dan memuliakan guru kita secara berlebih-lebihan. Baik, ini peringatan penting. Jadi kita muliakan guru kita, kita hormati, kita agungkan, tetapi jangan berlebih-lebihan seperti orang-orang sufi, ahlul bid'ah. Sampai-sampai orang-orang sufi itu mengatakan, seorang murid di hadapan guru seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jadi terserah dia mau bolak-balik kemana, terserah dia. Harus ikut, taklid buta. Apa saja yang dikatakan gurunya, itulah kebenaran. Yang bertentangan dengan ucapan gurunya, semuanya salah. Ini juga tidak benar, ini berlebihan. Iya. Dan beliau memberikan beberapa contoh. Dan sebagian contoh dikritik oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Contohnya kata beliau, min lahsil aidi, sampai menjilat tangan guru. Iya. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Iya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, kalau mencium tangan guru tidak apa-apa. Boleh mencium tangan. Wa taqbilul aktaf. Demikian pula kata Syekh Bakar, mencium bahu. Ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak bermudarat secara mutlak. Iya. Kemudian wal qabdi ala al-yamin bil yamin wasyimal inda salam. Menjabat tangan guru dengan dua tangan ketika salam. Ini kata Syekh Bakar berlebihan. Tapi kata Syekh Utsaimin enggak apa-apa. Sebab ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamani Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan tasyahud kepadaku, maka tanganku berada pada dua tangannya. Iya. Kata Syekh, "Kahali tawaddudil kibar lil atfal." Seperti keadaannya orang tua terhadap anak, ya, bagaimana bentuk kasih sayangnya, dia pegang dua tangan dengan menjabat satu tangan anaknya. Iya. Wal inhina inda salam. Demikian pula yang tercela berlebihan membungkuk ketika salam. Nah, ini kalau ini memang terlarang di dalam hadis. Iya, tidak boleh membungkuk ketika salam. Wa istimalil alfaz ar-rakhwa al-mutakhazilah. Dan juga yang perlu dijauhi menggunakan lafaz-lafaz yang lembut namun menghinakan diri kita atau terlalu merendahkan diri. Seperti ucapan sayyidi, wahai tuanku, atau maulaya, wahai majikanku. Iya. Walaupun memang hakikatnya guru kita adalah pemimpin kita. Sayyidi itu kan maknanya pemimpinku. Iya. Tetapi hendaklah dijauhi ucapan-ucapan seperti ini karena kedengarannya terlalu berlebihan. Iya. Wa nahwiha min alfadil khadam wal abid, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang menunjukkan kita sebagai apa namanya pembantunya ataupun hambanya. Iya. Walaupun kenyataannya memang seorang penuntut ilmu itu harus seperti itu. Dalam artian dia harus memuliakan gurunya, gurunya adalah pemimpinnya, gurunya adalah tuannya, gurunya dia harus bantu. Tetapi lafaz-lafaz yang seperti ini hendaklah dihindari. Iya, ini bukan kebiasaan yang baik, dapat mengantarkan kepada hal yang berlebih-lebihan. Baik. Kemudian di akhir poin ke-18 ini beliau mengatakan, وَنَذُرْ مَا يَكُولُهُ الْأَلَّامَ السَّلَفِي الشَّيْخ مُحَمَّدْ بِنْ بَشِيرْ مُحَمَّدُ الْبَشِيرِ الْإِبْرَهِيمِ الْجَزَائِرِ. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Allamah As-Salafi Al-Syeikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi, yang berasal dari Al-Jazair, meninggal pada tahun 1380 Hijriah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Fil Basair, pada kitabnya Al-Basair. Fa innahu fa'ikus siyak, karena sesungguhnya kitab tersebut sangat bagus di dalam pemaparan, yakni tentang hak-hak seorang guru. Iya. Ini ada kitab yang berjudul Al-Basair, karya Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi. Beliau menyarankan kita untuk membaca kitab tersebut. Walhamdulillah, inilah adab yang ke-18 dari pasal yang ketiga. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Baik. Ustaz, apakah juga harus minta izin ganti guru kepada guru yang ahlul bid'ah atau yang manhajnya tidak jelas? Kalau keadaan gurunya ini seperti ini, maka sebetulnya dia bukanlah orang yang pantas untuk dijadikan guru. Ini yang pertama harus dipahami. Tidaklah pantas dijadikan guru. Sebagaimana yang sudah kita lewati, siapa guru yang sebenarnya, yaitu dari kalangan Ahlus Sunnah. Iya. Dan meminta izin kepadanya justru bisa mendatangkan kemudaratan. Iya. Apa kemudaratannya? Mungkin dia akan melarang kita, kan? Iya. Maka karena ada kemudaratan seperti ini, tidak perlu meminta izin kepadanya dan hendaklah tidak melakukan hal tersebut. Iya. Dia melarang kita atau dia akan menyampaikan syubhatnya atau dia akan menjelek-jelekkan guru yang akan kita tuju. Nah, ini berbahaya. Baik. Bagaimana kalau kita memiliki banyak guru dan mereka ada di tempat bersamaan sehingga sulit kalau tidak menyebut namanya karena jadi kurang jelas ustadz mana yang dimaksud saat kita berbicara? Iya. Kalau memang ada kebutuhan seperti itu, maka tidak apa-apa. Iya. Kalau ada kebutuhan seperti itu, tidak apa-apa. Kalau sudah dapat dipahami dengan tanpa menyebut namanya, itu juga lebih baik. Dan menyebut kunyahnya itu juga lebih menghormati dibanding menyebut namanya. Ustaz, apakah bentuk bersyukur kepada manusia hampir sama dengan bersyukur kepada Allah? Dan sampai batas-batas mana kita bersyukur kepada manusia? Bersyukur kepada manusia itu maksudnya adalah berterima kasih kepadanya, mendoakannya, membalas kebaikannya dengan kebaikan. Itu maknanya. Iya. Adapun bersyukur kepada Allah adalah beribadah kepada Allah. Adalah beribadah kepada Allah. Beda, ya? Iya. Dan bersyukurnya kita kepada manusia, hakikatnya itu juga ibadah kepada Allah. Makanya dalam hadis tadi dikatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi, ketika kita bersyukur kepada manusia, itu bukan ibadah kepada manusia tersebut, tetapi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dibedakan. Baik. Bagaimana bentuk pengagungan kepada guru supaya seorang murid tidak kurang dan tidak pula berlebihan dalam mengagungkan guru? Ya, ini tadi yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Iya. Ini yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Iya. Bisa dibaca buku terjemahannya atau bisa didengarkan lagi rekamannya. Iya. Agama itu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Maksudnya apa? Nasihat bagi Allah adalah beriman kepada Allah. Iya. Nasihat itu kan, artinya dia berasal dari kata an-nushu. Sesuatu yang murni. Iya. Jadi, yang dijelaskan para ulama, nasihat kepada Allah maknanya beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikian pula nasihat pada kitab Allah, yaitu mengamalkannya. Dan nasihat kepada Rasul, ittiba kepada beliau. Adapun nasihat kepada pemimpin, sudah kita jelaskan kepada pemimpin, kalau pemimpin itu kan ada dua. Ada pemimpin, pemerintah yang dimaksud, dan juga ada yang ulama. Apa nasihat kepada pemimpin? Mentaati mereka dalam kebaikan. Kalau mereka melakukan kebaikan, kita dukung. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita nasihati dengan baik. Dan nasihat kepada para ulama sudah kita jelaskan tadi. Mencintai para ulama, menolong mereka, menunjukkan jalan yang terbaik dalam berdakwah. Demikian pula ketika mereka bersalah, nasihati dengan adab. Iya. Adapun nasihat kepada seluruh kaum muslimin, maknanya apa? Juga mencintai mereka, menolong mereka, mengajarkan kebaikan kepada mereka. Jadi nasihat itu maknanya umum sekali, ya, mencakup banyak hal. Ini lebih jelasnya bisa dilihat pada penjelasan para ulama terhadap hadis ini pada kitab syarah hadis-hadis al-arba'in. Ada seorang guru yang terkena fitnah wanita, lalu aibnya disebarkan oleh sebagian ummahat, sehingga banyak orang yang jadi malas datang ke kajiannya guru tersebut. InsyaAllah dia sudah bertobat. Bagaimana cara memperbaiki nama baik guru kita tersebut? Iya. Cara memperbaikinya adalah mengingatkan orang-orang yang menggibahinya, orang-orang yang menyebarkan aibnya. Iya. Dan menjelaskan kepada mereka, dia adalah manusia yang mungkin salah. Yang paling penting bagi kita adalah dia sudah bertobat. Iya. Ini harus diingatkan orang-orang yang melakukannya. Ini termasuk dosa besar. Kalau saja terhadap seorang muslim yang bukan guru kita, harus kita tutup aibnya. Gak boleh kita sebarkan, gak boleh kita gibahi. Apatah lagi terhadap guru kita. Yang harus kita lakukan adalah menasihati dia kalau dia salah. Bukan kita sebarkan aib-aibnya. Iya. Bagaimana kalau ada ustaz yang menjelek-jelekkan ustaz lain di kajian? Yang akan dapat mempengaruhi penghormatan murid terhadap ustaz yang dijelek-jelekkan tersebut. Kalau yang dia jelek-jelekkan adalah ahlul bid'ah, yang memang harus dijelek-jelekkan, harus diingatkan umat dari bahayanya, maka ini baik. Iya. Tetapi kalau yang dia jelek-jelekkan adalah seorang ahlus sunnah, seorang guru yang mengajarkan manhaj ahlus sunnah, akidah ahlus sunnati wal jamaah, manhaj yang lurus, maka apa yang dia lakukan adalah suatu kesalahan. Iya. Ya, sikap kita adalah menasihatinya seperti yang kita jelaskan tadi. Dia sudah melakukan kesalahan, kita nasihati dia. Iya. Dan bagaimana kalau ada sesama ahlu sunnah merasa kelompoknya paling lurus manhajnya dibandingkan dengan sedangkan kelompok lain tidak? Iya. Sesama ahlu sunnah mestinya saling menasihati dengan baik. Saling menasihati dengan baik. Sebagaimana para ulama juga manusia yang mungkin melakukan kesalahan. Sampai-sampai kata Syekh, وَمَنْ ذَلَّذِي يَنْجُ مِنَ الْخَطَاءِ سَلِمًا. Siapakah yang bisa selamat, benar-benar selamat dari suatu kesalahan? Tidak ada. Maka kewajiban sesama ahlus sunnah untuk saling memperingatkan, untuk saling menasihati apabila ada terjadi kesalahan pada saudaranya. Iya. Ini yang harus dilakukan. Bukannya mengambil sikap permusuhan. Bukannya menjelek-jelekkan saudaranya. Apalagi menyebarkan aib-aib saudaranya. Menyebarkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Ketika dia mengetahui kesalahan saudaranya, dia bukan mendatangi saudaranya untuk menasihatkan, tetapi dia sebarkan aib-aib saudaranya tersebut. Ini bukan metode yang baik. Iya. Dan sering kita dapatkan, ternyata yang dia sebarkan itu belum tentu merupakan suatu kesalahan. Menurutnya iya kesalahan, tetapi menurut para ulama ternyata bukan suatu kesalahan. Iya. Maka ini harus kita lakukan. Kalau ada saudara kita bersalah, itu hak dia. Apalagi dia seorang ahlus sunnah. Kita datangi dia, kita sampaikan nasihat. Iya. Kalau kita tidak mampu melakukannya, kenapa tidak mampu? Karena hujah kita lemah. Kita angkat urusannya kepada para ulama. Kita serahkan kepada orang-orang yang lebih berilmu. Ini adabnya yang baik. Adapun kita menjelek-jelekkan saudara kita, kemudian kita merasa lebih baik dari dia, ini termasuk tipuan syaitan. Ini termasuk ujub, termasuk gurur, tertipunya seseorang. Iya. Ujub. Merasa diri lebih baik itu namanya ujub. Hal yang sangat tercela dan bisa mengantarkan kepada kesombongan. Iya. Itu bukan adab yang baik. Kalau kita lihat saudara kita salah, ada kelemahan, maka kita nasihati. Kita tak mampu menasihati, kita angkat kepada para ulama. Biarkan ulama yang berbicara. Adapun kita sudah mengambil sikap, menganggap kita lebih baik, menilai diri kita lebih baik, sebelum ulama memberikan nasihat, itu namanya ujub. Ya, tertipu dengan diri kita. Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada para ulama, mendengarkan nasihat mereka, menyerahkan urusan kepada para ulama, bukan merasa lebih baik daripada saudara kita. Baik. Bila ada guru atau pendamping yang juga bertanggung jawab terhadap anak kita, lalu kita ingin memindahkan anak kita dari beliau, kita menarik amanah tersebut dari beliau, karena kita dapati akhlak adab yang kurang baik, namun ilmu yang beliau miliki, masya Allah, baik sekali. Dan karakter guru tersebut, kadarullah, temperamen, agar ia tetap termuliakan dan anak kita selamat dari kemungkinan di masa akan datang. Iya, kita pindahkan saja. Cari guru yang lebih baik. Ya, cari guru yang lebih baik. Dan kita minta izin kepadanya. Dia minta izin kepadanya. Berbicara dengan baik kepadanya. Berusaha menggunakan kata-kata yang paling baik. Sehingga dia tidak tersinggung. Iya. Tidak apa-apa, itu hak kita. Dan itu yang seharusnya, yang terbaik demi kebaikan anak-anak kita. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.